Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudilla lah, ومن يدلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid pada bab minal iman billah, termasuk beriman kepada Allah, as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir-takdir Allah. Naam, telah disebutkan hadis yang terakhir, pertemuan terakhir adalah hadis idza aradallah bi abdihi al khaira, hadis Anas. Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba dengan kebaikan, ajjala lahu bil uqubati fid dunya, Allah segerakan balasan dosanya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hamba, amsaka 'anhu bi dzambih, Allah tahan balasan dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga disempurnakan balasan dosanya di hari kiamat. Barakallahu fikum. Hadis ini hadis Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan hadis ini barakallahu fikum hadis dari beberapa sahabat. Telah disebutkan kemarin penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa min dhalika yattadhihu lana amran, dari penjelasan yang panjang yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Wa min dhalika yattadhihu lana amran, dari ini, dari penjelasan hadis ini nampak jelas bagi kita ada dua perkara. Perkara berkaitan dengan hadis yang kita baca. Yang pertama, anna isabatal insan bil masaib, tu'tabaru takfiran lisayyi'atih wa ta'jilan lil uqubah fid dunya. Dari hadis ini ada dua perkara yang nampak jelas bagi kita, bahwasanya isabatul insan, musibah yang menimpa seorang, ditimpakannya musibah-musibah kepada seseorang, tu'tabaru takfiran lisayyi'atih, itu dianggap sebagai penghapus kejelekannya. Itu tu'tabaru dianggap sebagai penghapus kejelekannya. Wa ta'jilan lil uqubah fid dunya, sekaligus perkara yang disegerakan balasannya di dunia. Barakallahu fik. Sebagai penghapus kejelekannya, sekaligus sebagai balasan yang disegerakan di dunia. Dosa yang dilakukan disegerakan balasannya di dunia, bukan ditunda di akhirat. Nah, dari dua poin ini kata Syekh, hadza khairun min ta'khiriha lahu fil akhirah. Ini kebaikan, ini kebaikan dibandingkan diakhirkan balasannya di akhirat. Barakallahu fik. Karena balasan akhirat lebih mengerikan, balasan akhirat lebih dahsyat, sehingga seorang mukmin, muslim yang bertauhid, jangan dikira tidak akan datang satu musibah atau banyak musibah, sehingga manakala datang musibah dia bersabar, dia ridho, dia bersyukur. Barakallahu fikum. Ini yang penting dari hadis ini. Yang kedua, wa qad takunu al-masa'ib akbar minal ma'aib liyasilal mar'u bisabrihi a'la darajati sabirin. Kadang musibah, qad takunul masa'ib, kadang musibah-musibah itu lebih besar daripada ma'aib, aib yang dia lakukan, kejelekan yang dia lakukan. Kenapa? Liyasila al-mar'u bisabrih a'la darajati sabirin, agar supaya seorang mencapai tingkatan, tingkatan yang paling tinggi dari kesabaran. Tayyib. Kenapa? Karena as-sabru minal iman bimanzilati ra's fil jasad. Karena yang namanya sabar di dalam iman menduduki kepala, seperti menduduki kepala pada jasad. Jasad berada di mana? Kepala ada di mana? Di bagian paling atas. Sehingga ketika seorang kadang diberikan musibah-musibah yang sangat besar, itu supaya naik tingkatan ranking kesabarannya. Barakallahu fikum. Makanya para salaf memilih sabar. Atta Ibni Rabah tabi'in mendengar Ibnu Abbas berkata, ala urika imra'atan min ahlil jannah, wahai Atta, maukah aku perlihatkan, saya tunjukkan wanita penghuni surga ini. Orangnya masih hidup, tapi dia ahlu jannah. Fakultu, bala, kata Atta, tentu saja. Mana? Qala hadhihi imra'atu sauda atat nabiyya. Wanita yang hitam, wanitanya hitam ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni asra. Ya Rasul, saya terkena sirak. Sirak ada yang mengatakan kesurupan. Jadi kalau lagi kambuh tidak sadar, wa atakasaf, tidak sadar terbuka auratnya. Fad'ullaha li, berdoalah engkau wahai Muhammad kepada Allah untuk kesembuhan bagi saya. Begitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dua perkara. In syi'ta sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau bersabar dengan musibah ini, kamu mendapatkan surga. Wa in syi'ti, kalau kamu mau juga, barakallahu fikum, ta'autullah ayu afiyak, saya akan berdoa kepada Allah untuk Allah memberikan kesembuhan. Apa jawaban wanita ini? Bal asbir, kalau begitu saya bersabar ya Rasulullah. Walakini atakasyaf, tapi saya kalau lagi kambuh tak sadar terbuka auratnya ya Rasulullah. Doakan saya ya Rasulullah. Didoakan untuk supaya ketika sedang ditimpa sakit tadi auratnya tetap tertutup. Masya Allah. Perempuan walaupun hitam tapi tetap malu auratnya terbuka. Bukan karena hitamnya, tapi betul-betul malu terbuka auratnya pada saat terkena sirak. Dia justru milih bersabar. Itulah para salaf. Karena tahu balasannya sabar adalah surga. Sehingga ketika orang diuji, dia berusaha bersabar. Barakallahu fikum. Baik musibah yang menimpa dirinya secara fisik langsung ataupun diuji dengan wujud musibah menimpa anaknya, pamannya, bibinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis, ma li 'abdil mu'min indahu jazaa' idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu ilal jannah. Hadis Bukhari. Tidaklah hambaku seorang mukmin apabila barakallahu fikum ada di sisiku suatu balasan, apabila aku cabut Sofiyahu, orang yang paling dia cintai. Sofiyah, orang yang paling dia cintai. Bisa ibunya, bisa anaknya, bisa istrinya, bisa bibinya. Orang yang di hati paling dia cintai. Tiba-tiba Allah cabut. Tayyib, summa ihtasabah. Lalu dia pun ihtasabah. Bersabar mengharap pahala. Di sini bersabar dan mengharap pahala, kecuali balasannya al-jannah. Hadis Bukhari. Demikian seorang hamba, musibah sekecil apapun, kalau dia mau bersabar menghapus dosanya, kalau dia mau bersabar mengharap pahalanya, akan naik peringkat yang sangat tinggi dari golongan orang-orang yang sobirin. Barakallahu fikum. Ini dua perkara yang nampak jelas dari hadis yang kita baca terakhir. Taib, kita lanjut hadis berikutnya. Qala. Wa qala nabiyyu dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga sama dari Anas. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Jadi hadis-hadis yang kita baca sebelumnya juga hadis Anas, hadis ini juga dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya 'idhamal jazai, besarnya balasan. Inna 'idhamal jazai, sesungguhnya besarnya balasan. Balasan pahala. Ma'a idhamil bala'i, dengan besarnya ujian. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu dengan besarnya ujian. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Semakin kecil ujiannya, semakin kecil pahalanya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah idza ahabba ihabba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila ahabba qauman, mencintai suatu kaum. Mencintai suatu kaum. Ibtalahum, Allah uji mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, diuji mereka. Diuji. Akan datang bala, ujian-ujian. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho. Ya, di sini bukan sabar, ridho. Barang siapa yang dia ridho, ridho kepada Allah, barakallahu fikum, atas musibah, bala, ujian yang dia dapat. Ridho. Apa balasannya? Falahur ridho. Maka baginya keriduan Allah. Wa inna Allah ta'ala idha haba qawman ibtalahum, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, diuji mereka. Diuji mereka. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada Allah dengan ujian tadi, falahu ridho, maka untuknya keriduan Allah. Diridhoi oleh Allah. Waman sakhita, dan barang siapa yang sakhita, jengkel, marah. Marah dengan ujian. Marah dengan musibah. Marah. Tidak ridho. Jengkel. Tidak sabar. Falahu sukhtu, maka baginya murka Allah. Allah murka kepadanya. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hassanahu Asy-Syaikh Al-Albani fi Shahihil Jami'. Disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihil Jami' nomor 2110. Barakallahu fikum, qauluhu, sabda Nabi di sini, hadal hadis rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Zuhud. An Anas ibn Malik, kata Syekh, dari jalan Anas ibn Malik, sahabiyuhu. Fa sahabiyuhu, maka dia adalah sahabiyuhu, sahabatnya. Sahabiyul hadis, sahabi al hadis. Sahabat yang membawakan hadis. Alladhi qoblah, hadis sebelumnya tadi, hadis yang kita baca sebelumnya tadi. Apa sabda Nabi? Inna idhamal jaza ma'al idhamil bala. Sesungguhnya, kata beliau, besarnya balasan karena ma'ad idhamil bala, bersamaan besarnya al-bala. Ai yataqabbalu 'idamil jazaa' ma'al bala. Maksudnya yataqabbalu akan mendapatkan balasan, besarnya balasan seorang akan yataqabbalu akan mendapatkan suatu balasan dengan besarnya balasan dengan besarnya ujian. Fakulama kanal bala asyad wa sabara. Lihat, setiap kali ujian itu sangat berat. Wa sabaral insan, semakin berat semakin bersabar. Saral jazaa'u a'zamu. Jadilah sorok, jadilah balasannya lebih besar. Kenapa? Li'anna allaha adlun, karena Allah itu adil. La yajzil muhsin bi'aqal min ihsanih. Bukti keadilannya, Allah tidak akan membalas orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih sedikit dari kebaikannya. Selalu kebaikan itu balasannya berlipat-lipat. Semua kebaikan termasuk sabar. Sabar itu luar biasa. Kedudukannya bagi seorang mukmin seperti kedudukan kepala. Apa ada orang hidup tanpa kepala? Mungkin? Tidak mungkin. Mati. Makanya kalau orang dihukum pancung itu ditebas leher. Tengkuknya ini putus. Itu lebih cepat mematikan dia. Sehingga tidak mungkin dipisahkan sabar dengan iman. Semakin beriman, semakin besar ujiannya. Kan begitu? Semakin kokoh imannya, semakin besar ujiannya. Namun semakin besar balasannya. Falaisa al-jazaa' 'ala syauqah yushakuha kal jazaa' 'ala al-kasri idza kasara. Kata Syekh, tidaklah balasan ala syaukah tertusuk duri. Bukankah orang tertusuk duri seorang mukmin itu kafarah sebagai penghapus kesalahannya? Tidaklah balasan orang yang tertusuk duri yang menusuknya seperti balasannya alal kasri, terpotong atau terputus tangannya, tulangnya. Mana yang lebih sakit, tertusuk duri atau tulangnya patah atau putus? Mana yang lebih sakit? Jawabannya terputus tulangnya. Iya. Tiba-tiba sakit gula. Vonis dokter mengatakan ini harus dipotong, Pak. Sakit apa tidak? Pertama dia harus merasakan sakit, susah. Beda halnya kalau cuma tertusuk duri. Ya, kecil duri. Sekecil itu pun sebagai kafarah penghapus dosanya, apalagi yang lebih besar. Barakallahu fiik. Wa hada dalilun ala kamali adlillah. Ini menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah. Fa innahu wa annahu la yadlimu ahada. Sekaligus Allah tidak pernah mendolimi seorang pun. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Dalam surat Al-Kahfi. Dan tidak pernah dan tidak akan. Tidak pernah dan tidak akan mendolimi seorang pun. Allah tidak pernah mendolimi seorang. Barakallahu fikum. Wa fihi tasliyatul masaib. Nah, dari sini, dari ucapan ini, kata Syekh, tasliyah sebagai hiburan. Sebagai sesuatu yang menghibur bagi seorang muslim yang terkena masaib, musibah-musibah. Barakallahu fikum. Sehingga kata Ibnu Qayyim, besarnya pahala dengan besarnya ujian, syaratnya sabar dan mengharap pahala. Sabar dan mengharap pahala. Bukan hanya sabar, mengharap pahala. Kata Ibnu Qayyim, anna sawabaha tukaffirul khotaya faqat illa idza kanat sababan li'amali salih. Bahwa musibah yang menimpa seorang mukmin, pahalanya adalah menghapus kesalahannya. Duri yang menusuk, kafarah. Kecuali, illa kecuali, idza kanat sababan li'amali salih. Kecuali musibah tertusuk duri atau yang lebih besar, itu sebagai penghapus kesalahan saja, kecuali menjadi sebab amal soleh. Akan jadi sebab apa? Amal soleh. Apa contoh amal soleh? Kata Ibnu Qayyim, as-sabr, seperti sabar. Amalan sabar itu amalan yang berat. Sudah kita ulang-ulang, sabar itu ka'ismihi, seperti namanya. Kasibr, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali, tapi akibatnya lebih manis dari madu. Pahit memang rasanya, tapi harus ditelan, namanya obat. Obat walaupun pahit, telan. Kalau ingin sembuh, bismillah, telan. Walaupun ngerti jamu pahit, pagi sore, jamu terus. Ngerti manfaatnya. Apa manfaatnya? Alhamdulillah, badan jadi seger, biiznillah. Sehingga walaupun pahit, telan. Sabar memang awalnya demikian, berat, dan itu yang harus dilakukan. Kata Ibnu Qayyim, kecuali menjadi sebab amal soleh. Kalau tidak menjadi sebab amal soleh, hanya menghapus dosa. Kalau menjadi sebab amal soleh seperti sabar, ridho, wa taubat, wal istighfar, fa innahu yusab, itu diberi pahala. Alamata walada minha, sebab melahirkan tadi. Sabar, ridho, taubat, istighfar. Begitu kena musibah, astagfirullah, dosa apa saya ini? Istighfar. Astagfirullah. Direnungi, apa karena harta saya yang haram sehingga penyakit silih berganti? Bisa jadi. Dan itu sebagai ujian, sebagai penghapus, sekaligus sebagai sebab dapat pahala. Bukankah istighfar pahala? Bertobat juga pahala, sabar juga pahala, ridho juga pahala. Itu kata Ibnu Qayyim. Sehingga besarnya, sehingga kalau begitu yuqal, makna hadis, inna idomal jaza ma'al idomil bala idha sabara wahtasaba. Sehingga makna hadis, kata Ibnu Qayyim, besarnya balasan, besarnya ujian beserta besarnya balasan, apabila besarnya balasan dengan besarnya ujian, idza sabara wahtasaba, kalau dia bersabar dan apa tadi, mengharap pahala. Kalau tidak mengharap pahala, ya paling menghapus dosa. Kalau hanya sekedar menghapus dosa, tidak dapat amal yang mulia. Sabar, ridho, dia bertobat, beristighfar. Itu hadis, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Qaluhu, sabda Nabi berikutnya, wa inna allaha idha habba qawman ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, tayyib, kata beliau, ibtalahu, mereka diuji. Memang cinta itu akan semakin besar kalau nampak sudah terbukti. Semakin kita tahu diuji, uji, oh selamat, selamat, selamat, selamat, betul-betul ini selamat, ujian, satu demi satu selamat. Semakin besar kecintaan Allah, semakin besar akan diberi ujian. Ai, maksudnya ikhtabarahum bima yuqaddiru alaihim minal umuri dunyawiyah. Maksudnya kata Syekh, Allah akan menguji mereka, kaum yang dicintai Allah, bima yuqaddar, dengan perkara yang ditakdirkan, dengan sesuatu yang ditakdirkan menimpa mereka. Minal umur dunyawiyah, dari urusan-urusan dunia. Ujiannya dunyawiyah. Contohnya apa? Ujian orang yang dicintai oleh Allah akan datang ujian. Ujian tersebut bentuknya dunyawiyah, kal amrod, seperti sakit. Sakit itu sesuatu yang menimpa seorang hamba sebagai ujian, dan itu sebagai tanda Allah mencintainya. Atau apa contohnya? Fuqdanil ahl, hilangnya keluarga, meninggalnya istri, meninggalnya anak, meninggalnya suami. Aw bima yukallifuhum bih minal umuri syar'iyyah. Yang kedua, Allah akan uji dengan apa yang Allah bebankan mereka dari urusan-urusan syar'iyyah, syariat. Jadi perintah itu ujian, larangan itu ujian. Ayasabul insanu ayyut roka suda. Apakah manusia mengira setelah diciptakan dibiarkan sia-sia? Suda. Kata Ali bin Abi Thalib, la yu'mar wa la yunha. Setelah diciptakan tidak diperintah dan tidak dilarang. Sehingga perintah dan larangan itu ujian. Semakin seorang dicintai oleh Allah, akan diuji dengan apa ini? Hukum-hukum syariah. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 23-24, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad, dengan betul-betul turun Al-Quran itu. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah. Lihat, setelah Allah turunkan Quran yang di dalamnya ada hukum-hukum, fasbir, bersabarlah engkau Muhammad, li hukmi rabbik, terhadap hukum Rabbmu. Ada perintah, ada larangan, kau bersabar, jalankan. Fadzakarahullahu, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan binikmah, wa amarahu bisabr. Allah sebutkan nikmat dan Allah perintahkan sabar. Li'ana alladhi nuzzila alaih taklifa yukallifu bih, karena apa yang Allah turunkan kepadanya, hukum-hukum taklif, hukum-hukum yang harus dijalankan. Dari hukum taklif, perintah, larangan, ada haram, ada wajib. Kadzalika minal ibtila as-sabru an maharibillah, termasuk sabar dari ujian, bersabar dari hal yang diharamkan Allah. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala itu butuh kesabaran. Makanya sebagaimana hadis yang sahih, Nabi bersabda menceritakan orang yang nanti mendapatkan naungan dari terik panas matahari, yang matahari pada hari itu diturunkan, didekatkan kepada kepala manusia qadromila, jarak 1 mil. Mil, ada yang mengatakan mil itu adalah jarak, mil itu antara, mil itu alat untuk mengambil ismit. Ismit itu yang ditaruh di sini, mata ya, kalau mau tidur pakai ismit, itu lebih kuat matanya. sehat. Ismit, segini panjang. Itu juga mil. Kata ulama itu mil. Jadi kalau segitu maknanya segini. Hah? Atau mil yang sudah maklum sebagian orang. Nah, di antara orang yang dinaungi dari terik panas matahari itu, warajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamal, seorang laki-laki, Pak. Seorang da'athum ra'ah, yang dipanggil, diajak wanita. Laki-laki yang diajak wanita, dzata mansabin wa jamal, punya kedudukan, punya kecantikan. Hartanya, nasabnya, cantiknya. Kok dia ngajak? Ngajak zaman sekarang banyak wujudnya. SMS, WA, apalagi. Hah? Video dikirim. Lihatlah aku. Kirim. Ngajak antum. Bukan antum yang ngajak, dia ngajak. Ujian. Ujian bukan? Iya. Ujian itu. Bagi orang mukmin itu ujian besar. Barakallahu fiik. Yang menguji agamanya, sabar mau dihapus, enggak dilayani atau dilanjut ya. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kalau bukan sifat sabar, berat di zaman sekarang. Fasilitas-fasilitas seperti itu sangat mudah. Bukan laki-laki yang manggil, perempuannya. Saya fulan, fulanah, perempuan nomor HP sekian, saya masih jomblo, hubungi saya. Allah musta'an. Zaman sekarang ya ibadah. Sehingga ini butuh kesabaran pada diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Berapa banyak keluarga hancur karena alat yang seperti itu. Istri cerai dengan suami karena alat itu. Berapa banyak. Sehingga betul-betul seorang mukmin bersabar untuk taat kepada Allah Ta'ala. Baik. Seorang laki-laki diajak wanita yang cantik, yang punya kedudukan dan cantik, faqala, dengan kesabarannya dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, saya tidak mau, tidak dilayani, saya takut kepada Allah. Bertakwa dia. Maka kesabaran dia menahan syahwat, kesabaran dia menjaga kehormatan, ini ada balasannya. Fahada jaza'uh, maka orang ini balasannya, annallaha yudhilluhu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Orang tersebut balasannya Allah akan melindungi, dilindungi di dengan perlindungan Allah, naungannya Allah di hari kiamat, di saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Azza wa Jalla. Berarti sabar meninggalkan hal yang haram, balasannya luar biasa, ditolong, dimudahkan urusannya. Di saat orang susah, sulit mencari penaungan, hari itu tidak ada naungan. Kalau matahari dunia mungkin bisa berlindung di bawah pohon, tapi pada hari itu tidak ada tanaman, rata tanahnya. Dikumpulkan semua laki-laki perempuan, hufatan uratan hurlan, dalam kondisi tidak pakai sendal, tidak pakai baju, tidak bersunat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, arijal wa nisa, dikumpulkan jadi satu laki perempuan. Yanduru ba'duhum ba'dho, kalau begitu saling melihat satu sama lain ya Rasulullah. Kata beliau, al-amru asyad, urusan yang dihadapi lebih dahsyat daripada urusan melihat milik orang lain. Tidak kepikir melihat yang gitu-gituan. Karena urusan lebih dahsyat surga atau neraka. Itu saja. Sehingga betul-betul kesabaran itu balasannya luar biasa. Ditolong oleh Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah menolong orang-orang yang sabar. Sabar menjalankan syariat Allah. Sabar menjalankan dan menghidupkan manhaj dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah. Dakwah yang murni mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh kesabaran. Bukan hal yang ringan karena musuhnya banyak. Yang tidak suka banyak. Minal Yahudi wa Nasara. Baik kalangan Yahud, Nasara tidak suka dengan dakwah salafiyah. Kaum muslimin sibuk mengkaji ayat dan sunnah, takut. Kaum muslimin sibuk mengamalkan dalil Quran dan sunnah, takut. Bukan yang ditakuti alat-alat modern senjata, bukan. Kitabullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang ditakuti. Sehingga marilah kita berusaha untuk bersabar dalam thalabul ilm. Sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, bersabar menghadapi ujian di saat menjalankan ilmu. Oleh karena itu kata Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyunasi asyadul bala?" Ya Rasul, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata beliau, "Al-anbiya." Yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi-nabi. Antum baca sejarah para nabi, tidak sepi dari ujian. Baik ujian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Ketika Nabi Musa dakwah diuji, Nabi kita berdakwah diuji, ujiannya sangat mengerikan. Barakallahu fiik. Siapa kemudian? Fal amsal summal amsal. Yubtala rajul ala qadri dinih. Orang itu nanti akan diuji sesuai kadar agamanya. Wa in kana din fi dinihi salabah. Kalau agamanya kokoh, istadal bala. Semakin berat ujiannya. Kalau kokoh agamanya, ilmunya dan amalannya, akan semakin berat ujiannya. Wa in kana, namun apabila di dalam agamanya itu riqqah, lembek. Kalau agamanya lembek, lunak, ya, bisa pelintir sana, pelintir sini. Bisa dipoles sana, poles sini, lunak. Maka kata Nabi, yubtala ala qadri dinih. Akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Gitu. Kalau orangnya lembek, ya ujiannya lemah. Kalau orangnya kuat, ujiannya juga semakin berat. Tetapi itu sebagai pertanda Allah mencintainya. Barakallahu fikum. Itu hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi bahwa seorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat agamanya, memegang prinsipnya, semakin berat ujiannya. Namun semakin besar kecintaannya. Namun agamanya lunak, lembek, ya, ujiannya pun lembek. Sekadar agama. Demikian, semoga Allah jadikan kita orang yang sabar di dalam menghadapi segala ujian-ujian, baik itu perkara yang sifatnya duniawiyah, baik itu yang sifatnya syar'iyah, sampai pada kalimat hadis wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kita lanjut insyaallah pada hadis kalimat berikutnya. Wal afu minkum wa akhru da'wana alhamdulillah subhanakal bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.